Kalau kita pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina fil 'aini wal anfa fil anfi wal uduna fil uduni was-sinna bis-sinni. Was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratullah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa katab nalan gawe fardu ingsun, to gawe ketentuan fardu ingsun. Farot na tegese gawe ketentuan fardu ingsun. Alaihi mengatase Bani Israel, to wong sing nampa Taurat. Fiha ing dalam Taurat. Ingsun gawe ketentuan sebagai hukum fardu annan nafsa. Ing atase sak temene nyawa. Iku misalnya tuktalu bin nafsi, iku den pateni po nafsu bin nafsi kelawan mergo mateni nyawa. Iza kotalat ha nalikane mateni po an nafsu ha ing nafsan akhor, untuk nafsan ukhro, ha ing nafsan ukhro, ing nafsu sing liya. Wal aynalan saat temen meripat, iku misalnya iku tufko, iku den culek atau den ya, den protol apa ain, dicongkel apa ain, mergo bil aini sebab di dosa atau disalah nyongkel meripate wong liya. Wal anfalan satemne irung maknane misale grumbung no irung iku ya sedau ya digrumbungno apa anfun bil ansik lan mergo grumbungno irunge wong liya. Wal udhuna lan satemne kuping iku misale tutok udan kethok apa udan to den gunting apa udan bil udune sebab gunting kupinge wong liya. Wasinalan satemne untu iku misale tukla iku den cabut apa asinu bisini sebab nyabut untune wong liya atau merotolno untune wong liya ya kudu untune diprotol. Wafi kiro atin alim siji kiro ah birofi kelawan kawaca rofa fil arbati ing dalam papat. Ya normali ke rofa ya mergi anan nafsani ura muktada ya atas. Ya anan nafsani muktada sing kemasukan apa anna. Jadi ini nasibnya nasab itu mergono apa anna. Terus maktufi dianggap tase ataf teng zaman mubtada. Ataf teng zaman apa? Mubtada. Sehingga semuanya dibaca apa? Rofa. Jadi di bahasa Arab angsal ya misalnya alim tu anna zaidan qaimun terus mburine ora wa amron tapi napa? Wa amrun. Wa fi qiraatin bi rafi lan rofa fil arba'ati dalam papat. Wal juru halan sak temne pira-pira cacat. Bil wajah ini klan wajah loro manane birofi wan nasbi kisosun ikono kisos ewa anal juru haiku kisosun yo diteburi kelawan kisos kisos itu maknane cerita sangka mana kisos itu cerita jadi nak ono wong yang pengadilan kok diculek meripate itu menceritakan kalau dosanya dia yang nyulek nopo meripat jadi kalau ada pengadilan di pemerintahan Islam orang itu kok dibunuh berarti dulu dosanya membunuh manane diarani nopo kisos kisos kata kisos menceritakan bentuk dosanya dalam konteks ini menceritakan bentuk dosanya. Jadi ono wong ning pengadilan kok di apa gunting kupinge berarti bar gunting kupinge wong gitu. Ayub tasu tegese den gawe cerita to den gawe kisah sapa via ing dalam kabeh. Ida amkana nalikane mungkin apa kisah. Mungkin mergo ana ukurane misale kali aji kok tangan ukurane jelas wari cilik lan sikil. Wa dzakari lan dzakar wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Lawama uti perkara la yumkinu kang ora mungkin apa kisos sing dalem mak. Al hukumatu iku wajib ana hukumah. Cara wong piye-piye kuwi maknane iku pengupa jiwa, dadi gentine biaya obat macam-macam. Utawa biaya potensi hasil kerja. Dadi misalnya ngeten nggih. Mulane kula suwun nggih nak uteke sampean cukup iku dadi wong alim fikih sih lagi maca napa tafsir. Nek ora cukup ya yes. Jadi kayak tafsir tukang cerita Israiliyat, paham ya? Sementing podo-podo payu gono boh pidato, paham ya? Malah seru nasi nopo Israiliyat. Tapi nak mungkin utek kami gue sih nau fakis. Biar fakis gue sih paling pokok. Apalagi sanat kita gak asal ulama Indonesia ini sanatnya sebetulnya fakis karena kita guru-guru kita sampai Rasulullah itu jalurnya sebenarnya cuma jalur fakis kaki. Tasawuf itu datang kemudian. Akeh wong bingung terus do belajar tasawuf. Aslinya riyen niku mboten. Lho nggih tenan, sampean gawe toreko luare sing rung bingung melok. Tapi nak diajari fikih gak gelem, Dik. pemenang faroid ibu-ibu es komplain sih no, sing sinau wegah ngitunge, sing ibu-ibu wegah untuk CDE tadi. Yen faroid itu corong wedok masalah no, anak wedok montok separuh, bojo montok sumun, katus bojo kula kadung di anakmu seperdelapan, bojomu ora nyanyi no. Fakih itu penting begini misalnya. Saya enggak sub sepeda motor ke Safif atau enggak sub sepeda ke Mansur. Sepeda Supra misalnya. Itu kan enggak sub mulai sekarang sampai maghrib. Itu kewajiban satu, saya harus mengembalikan karena gasapan harus dikembalikan. Dua, itu mengganti ongkos andikan itu direntalkan. Nah, repot hukum. Jadi entek akeh tenan. Meskipun dia itu ya enggak nyewakno, tapi diasumsikan disewakan. Cara kula nggih bener fikih iki ora urusan medit, tapi urusan nalar. Karena kalau itu disewakan, biasane dhuwur sampai maghrib kok untuk duit minten 100.000. Saya harus mengembalikan sepeda motor, bensin yang kalong plus asumsi kalau itu disewakan dapat 100.000. Nah, logikanya masuk akal. Di jam itu kalau Kiai Mansur mau tindak, mau tidak mau kan nyewa. Paham ya? Nah, tapi terus Kiai bantah, tapi kan iso nyilai. Cangkem kok elek ngono. Maksudnya kan sanksi itu di mana-mana dengan asumsi terberat. Ya sanksi itu di mana-mana dengan asumsi terberat. Jadi bayangkan orang lain itu kelunto-lunto, mergo sepedanya digasap, akhirnya sampai nyewa. Nah, hukumah ya gitu. Ana wong kok ngetok tangane budak atau tangane pekerja. Aja kok mau diketok tok, mbayangno gara-gara tangan iku iso kerja. Napa? Iso kerja. Lah nek tangane koruptor kan larang tanda tangane untuk duit wae. Dadi tangane guru madrasah wae koruptor larang. Oh, larang koruptor kan. Guru madrasah iku paling 200.000, koruptor sak tanda tanganan. Oh, miliatan. Larang nu tangane. Larang haram tapi. Nah itu hukumah, no? Hukumah. Jadi kalau di fikih itu asumsi itu digawe asumsi paling medit. No? Asumsi paling medit yaiku mau balik no maksud iku plus asumsi kalau itu disewakan. No? Plus kalau itu asumsinya di ya entah akeh tenan. Soale kayak ngasat Innova terus bayang sak wulan sedina rental piro rata-rata? 300.000 ya. 300.000 kali 10 dino 10 juta ya. Sauran 10 juta. Oh, yo kapan ten. Tapi jare kanca kula nak bantah fikih ngene. Gunane apa kok wajibno? Wong wani gasep kuwi sakni nentang hukume pangeran. Mbok wajibna lara bakal nglakoni wong wani. Wah, ya repot nang ngene kok. Wong kok ngandani wong fasik maksudnya kan. Repot. Dadi mung nganggur kan. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Mulane pantese mlebu swarga awal. Wong kula nate tetang kleti, ada pegawai, ya termasuk dia pegawai keren, nah, di MK pegawai keren. Wong nate tetang kleti ngaten kok kasus. Dulu kan pernah ada ide atau pikiran atau apa saja atau khayalan terserah. Karek sing seneng sapa. Nah, jare wong intelektual sih iku pikiran atau ide. Nah cara kita ya khayalan wong lantur no. Nasab itu menurut fikih itu kan dijima oleh suami sah dan akad sah. Nah dulu itu pernah ada pikiran, ada seorang artis terkenal, katanya itu dinikahi seorang pejabat. Intinya pejabat ini kaya raya. Singkat cerita, gak ada bukti nikah, gak ada bukti macam-macam, tapi ada bukti bahwa itu anaknya. Terus ada ide, bahwa pikiran, bahwa khayal, mau disahkan secara hukum anak bapak. Ujung-ujungnya nuntut warisan. Ya kan, nuntut apa? Warisan. Semua ki fikih, mulai sing amatir sampai sing kelas berat, iku tetep muni gak anak, no? Gak anak. Jadi hasil sing gak jelas. Tapi ada keraguan fikih juga, jangan-jangan dinikah secara agama, misalnya siri. Nah, itu kan kata pegawai MK tadi tanya saya, Gus, itu gimana itu? Ya gimana-gimana itu kan anaknya itu nuntut ke sapi, istrinya yang nuntut supaya nanti dapat warisan banyak tadi kan keceluk anak, no? itu kan kita dihadapkan di saat yang sama kita wajib husnudzon. Nadlo raine yo rai gelem jumatan sholat berarti kan potensinya ada zina. Memang nikah sama siri. Tapi melihat waline ku yo ora roh, buktine yo ora roh. Oh itu ya jelas selingkuh. Macam-macam. Nah, terus potensi agama ini mau diabaikan, rungokno nggih. Potensi agama itu mau diabaikan. Mau pakai teori modern dia Mansur. Ya sudah tes DNA saja. Kalau secara DNA itu memang anaknya itu, ya diputuskan anaknya dan berhak dapat warisan. Jadi hukum nasab yang ditentukan fikih yaitu nikah sahih atau akad apa sahih mau diganti dengan hukum DNA. Jadi misalnya orang kota di bojo resmilah ya Mansur. Bojone misalnya sing lanang pilot atau kerja ning Malaysia gak tau mulai. Di DNA ketemune iku supire misalnya atau satpame. Lah iku ya anake. Anake supir ora anake pilot atau anake pekerja apa sing teng Malaysia. Nah itu banyak yang gak tersinggung karena ya orang itu gak tahu. Kuwi ora tersinggung ora roh. Oh, padahal di kalangan orang alim kota, saya ulangi, alim kota itu ramai sekali. Bahkan ada yang mensomasi satu itu ramai sekali di kalangan. Ada beberapa orang alim kota yang saya termasuk ikut diajak itu. Itu bahaya betul kalau ilmu medis menggusur ilmu agama itu bahaya betul. Itu bisa habis agama. Terus satu-satunya cara gimana? Akhirnya kita bikin makalah. Makalahnya gini, ya kalah-kalah, bodoh bulete. Katanya dia itu DNA itu kan akuratnya 99%. Mungkin 99,9% akuratnya. Oke, secara medis memang Allah punya sunnah sesuatu itu ada kodenya, ada sandinya, ada kromosom, macam-macam. Oke, kita percaya. Secara ilmu kita percaya. Tapi bagaimana Anda percaya kalau tes itu enggak rekayasa? Tak tantang itu. Karena kita bikin makalah akal-akalan. Sebetulnya karena kita enggak mungkin. Secara ilmiah menentang DNA itu enggak mungkin. Dianggap kita ini goblok, kolot. Karena Allah itu gak mungkin gak bikin sesuatu akurat, tetap akurat. Oh akurat gimana sih? Uang digawe keriting, Allah bersotan anak babai keriting, gue detail betul. Uang digawe bodoh, digawe bulat, itu mesti babai. Wah sebulat, terus putuhnya karek nerusno. Teori loh, itu dan itu dawe Nabi, fa'innal irko gesas. Mulanya kayak bodoh tenang ya. Wah mesti jelas asal usulnya apa? Jelas. Malah nak pinter gak jelas ini. So pinter kondi. Buktinya malah nak nak pinter butuh sinau. Nak bodoh ora usah karek nerusno. Leluhur no. Nah ini kan masalah. Ya tapi bodoh ora gromo kan gak karo tauhid iku. Bodoh jadi kowe kabeh ya pinter mergo ngerti napa? Tauhid ya semono cocok. Jadi kowe ora usah cilek ati no. Jadi cara agama seramu ya bodoh ngerarono kok tauhid. Sampai sing sekolah sipir tidak ya pinter wong ngerti tauhid. Rumono ya. Saya termasuk orang yang bikin makalah itu. Pas itu saya di Rembang ya di sini. Sampai di Parani ya kanca-kanca Jogja, Jakarta di Parani suruh bikin makalah itu. Khawatirnya adalah hukumah tadi fikih itu kalau hilang itu hilang semua, Gus. Dan Nabi sebagai orang yang pinter sekali, bukan pinter kok pinter sekali. Nabi itu kalau ngendikan tuh gak anti ilmu. Saya adalah orang pertama yang bikin makalah itu. Nabi itu unik, figur yang unik. Jadi yang ngendikan hukum tapi ngendikan ilmu. Tapi nah ilmu ora ditenani itu uniknya Nabi. Ora ditenani itu artinya ya ora tenanan. Nak hukum tenanan. Makanya kalau nu nak hukum tenanan, nah ilmu ora pati tenanan. Misalnya saya ingatin. Duitmu hilang itu cara hukum ya. Digolei apa dibaro apa bi cara hukum duitmu hilang. Orang ini kan duitmu hilang nasi nyolong kan haram. Kue duitmu hilang status dasar Anda bi wong lali apa pelupa apa sembrono. Yo telo nak duit ke duit jimat. Maksudnya duit jimat itu gue tuku beras. Wah itu mesti wong sembrono. Tapi nak itu di duit sambil ya, kok ceblok satu saya ubu gula, ibu sih uang medit kan macam-macam hukumnya. Dia karya dua kontak ya, bang. Lo ini ngaji tenan, ini ngaji ilmu. Ya orang uang duit sambil ya, kok ceblok saya ketewil, ibu sih uang medit. Ibu mesti tak jamin. Ya. ana wong dhuwit 50.000 misale dhewe muni dhuwit andalan. Jatah go tuku beras, go susu anak, go bayar apa kulaan. Iki kan dhuwit sakti. Dhuwit pengganti nyawa ya, Mas. Kok ilang? Wes mung sembrono dhuwit primer kok. Ilang. Kan macam-macam. Itu ilmu, napa? Dadi mlane wong sing alim tahqiq ben roh jundrungane. Singkat cerita zaman Nabi ku ana wong akeh Gus. Ana wong selingkuh. Selingkuh roh nak bojone wedok ditumpaki wong lanang liya. Ning kono ora ana cerita wae ditumpaki bro ora ana ning. Soale ditumpaki wong lanang liya. Lah, sahabat ku yo unik. Ngongkon kancane ning dinggone wong nate kasus kan mau takok. Ngongkon kancane jek takokno Kanjeng Nabi. Lah sak kok piye muni ngene ngene. Aro aita law anna rajulan masih pakai. Kula apal hadis ya. Aro aita law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan masih pakai law. Saya takokno Nabi. Umpama ana wong duwe bojo. Mergo sing wedok ditumpaki wong lanang liya. Madha yaf'al terus piye? Secara ilmu itu kan potensinya besar sekali. Selingkuh di mana-mana potensinya kan besar. Potensi loh nih orang nuduh, potensinya kan. Tapi nujunya Nabi itu tidak nanggapi secara ilmu. Tetapi itu kok. Ya albayina, wa illa khudda ala dhari. Bia dia ngomong deh. Kue radi bukti, tak hukum. Tak woy kududi bayina, bayina itu. Bukti, seksi, patang wong, sing adil, sing gak terahum, macam-macam lah. Bahkan yo sing roh tenan mlebune iku ning iku. Akeh rone dhuwit tok ora. Ora, iya ora ditampa jujur. Wah, so. Mati tuku. Al-bayyina wa illa khutta ala dhuhri. Pokoke kudu ana seksi, nek ora kesen tak pecuti jare Nabi. Sakmene di raj apa di khat apa kok gak cilik dhewe meneh pecuti. Ana juga takon, nek ora ora pecut tuku sedulur. Tangkem mau eleke ngono. Ora sangon. Wis. Wis ngono. Ngapi ngamuk, duga Nabi itu. Akhirnya saya bareng duga ke wajar. Sing dikongkong takok ngamuk kecana. Wah semuanya. Aku orang di pengalaman bojoku ngono gara-gara kayak nonton aku. Sing diamuk Nabi itu, aku. Aku sing ngalami lah diamuk aku gara-gara pokok takok. Diamuk Nabi. Jadi akhirnya, ya saya tak takok diri. Ngono takok diri, ini aku sing kena aku. Itu Nabi, makanya orang itu harus belajar dari tradisi Nabi. Jangan kira Nabi itu anti ilmu, ya enggak juga. Anti hukum sama sekali malah enggak. Karena di dunia ini pasti ada hukum, ada ilmu tadi. Kalau ada orang duit 50.000 kok hilang, padahal duit warisan, duit primer, duit pokok. Wah mesti orang gua, blok campur macam-macam. Tapi nak 1 miliar kok hilang 50.000 digoleh, mesti orang muwedut kecil. Nah, kan itu kan ilmu, enggak bisa enggak pasti begitu. No? Ojo kancane lereni kancanan wong. Kok sak juta ceblas 50.000 kok. Digoleki. Utawa mau muni 50.000 dhuwit primer, dhuwit nyawa kok ilang. Yo ojo kancane. Kowe iku mesti wong sembrono wis. Glomor goblok iso amur macam-macam. Pantese mati lah kok mari. Mana? Nah, iki rungokno. Akhire takok dhewe. Takok dhewe Nabi ya tetap duga seperti itu. Lucunya setelah orang itu pulang. Nabi jawab ngene iki Mas. Cung, sahabat lain gak ngomong ngene aja men. Sing dituduh iku wonge punya sifat tertentu. Ireng, rontok, griting, mripate ngene terus sakoine ngene. Nah kalau orang Arab itu mang cara elu wedi sing dititeni sak-sak itu orang Jawa wentis. Wentis, kodamen wentis. Wah Nabi mulai dulu kalau identifikasi orang itu kodamen ben apa sak. Ya bahasa Arab ya, kalau nak terjemahnya salah, salahmu dewi ora salahku. Tapi pokoknya sak itu berkodamen nganti rukbah itu jenisnya sak. Nah rukbah nganti duk bokong itu fakat, ini bahasa Arab. Singkat cerita, Nabi ketika ini ada kisah lucu Nabi. Ini aja yuk. Nak wenti sing ini, bokong ini, Nabi nyebut sekian, ada tiga kriteria. Ingkanat ini, wasi al yaten, ahmas sesaken, Nabi nyebut sekitar tiga kriteria. Ya berarti anak itu menane. Nabi ya lucu cepet anak itu menane. Maksudnya yang sing dituduh itu kan ada orang yang punya istri kalau saya nggak salah jenis Hilal yang tersangka jenis Sarik bin Sakma. Makanya walhasil saat itu sama sing dituduh itu siapa itu istrinya siapa ada. Nabi ketika ini unik. Ya nara ini benti sing ini bentuk bokong ini menyebut aliyaten itu bokong. Ya berarti ya anak itu menane. Tapi nak ini berarti anak sing lanang, anake sing lanang. Singkat cerita, itu kan Nabi gak memberi hukum. Padahal jelas secara hukum al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Jadi secara hukum kan jelas anak itu mesti dinisbatkan ke suami sah. Gak boleh orang bayang-bayangkan apa orang lain. Maksudnya mirip tanggane lah nih, pernah oleh dibayangkan. Misalnya bapaknya wireng brewok, wedoknya wireng brewok, anak gak wanteng, rewesik, terus tanggane ngene iku rupane. Ora oleh dibayangno anake. Monggo ora oleh, tetep secara hukum gak oleh. Secara fakta mungkin ta. Iki ana secara hukum. Ana secara fakta. Nabi itu ngendikan tuh detail. Nak ngene-ngene jong berarti ya anake demenan. Tapi nak ngene-ngene ya anake sing lanang. Walhasil anak tadi itu wong lanang tadi diceritani sing didhawuhi Nabi itu roh anake itu persis sifatnya yang disebut Nabi, mirip demenan. Lalu curi Nabi ku, ya Nabi ku wis kongkondang tenan. Nabi ku mentel. Terus ngendikan ngene. Jong hukum ya ora kena dilanggar, tapi mangkel ya kudu mbok turuti. Wis ngene wae. Pegat wae. Ini kan unik. Makanya wong dadi wong alim kudu di seni, seni ngelola konflik, ngelola suudon. Yo ngelola ilmu. Husnudon kan kadang bodoh. Ya bodoh tenan Husnudzon ya bodoh tenan wong nyatane kebodohan tenan. Kowe Husnudzon investasi multi level iku bodoh ta Gus? Bodoh. Kebodohan travel iku bodoh ta Husnudzon? Bodoh. Multi level travel iku harus sarang macam-macam. Husnudzon kadang ketok pinter cek ana izine kok kemenak ta ora, terus bukti ana sing berangkat ta ora, terus dhuwit sing ngumpul udah ada ta ora. Sing akeh ya ada. Misalnya seperti itu. Terus ini kan ada solusi ilmu, tapi hukum nggak boleh dirubah. Nabi tetap berkeinginan, hukum tetap al-walad al-firas. Di mana-mana anak itu harus dinisbatkan ke suami sah. Ini hukum, nggak bisa ditawan. Saya ulang lagi ya. Anak harus dinisbatkan ke suami sah, itu hukum. Tapi ilmu Nabi tahu betul, ada sekiran kriteria, sencaiku macam mirip demenah nih. Kira-kira cara di DNA, plek tenang, oh. Nabi kan gak mungkin nanti ilmu, wong nyatane. Nabi itu redaksinya bahwa di syarik bin sama. Kalau seperti itu pasti anaknya syarik. Lah iya, terus ulama mikir, Gus. Ngendikan anak edemenane itu anak secara ilmu apa anak secara hukum? Hanya secara ilmu. Karena kalau secara hukum tetap anak hanya dinisbatkan ke bapaknya yang suami sah. Tapi kira usah nanti ilmu. Nanti ilmu kayak bodoh di DNA ternyata. Wong kula nate dibantangi Gus kula tanglet jenengan. Wah, jenengan wong alim. Wah, tak takoki. Nek iso jawab yo alim tenan. Aku tak takoki nek kowe takok hukum tak takok ilmu. Nek takok ilmu aku nganggo intelektualku, nek takok hukum nganggo ahli fikihku. Nganggo bodho tak piso yo. Misalnya begini ya. Ini yang di Indonesia kan banyak Gus. Logos idda itu kan karena memastikan baro'atur rahmi. Sehingga di Quran sendiri ada ayat kalau suami istri itu belum sempat menjimak sama sekali, maka tidak ada iddah, karena jelas gak ada mani dari zaud. Ya, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna. Jelas. Terus saiki misalnya Gus Afif tak atawani, Gus iki wis dirabi 3 wulan tapi yakin rung dikumpuli blas. Oke, secara hukum gak ada iddah. Berarti kalau diceraikan suaminya hari itu juga boleh nikah. Itu kan ning bab fakta. Kalau faktanya tidak pernah dikumpuli, maka faktanya enggak ada iddah. Tapi sing jamin nek iku fakta sapa? Rai-rai mesum kok muni rabi tolong ulan ra kumpul niku sing ngandel sapa? Nah, iki makanya ini ora urusan bab fakta tapi bab yakin tara yakin gue. Wong ngempete suwi kok bareng di kesempatan telung wulan ora dikumpuli. Padahal sing wedok ora budur misale. Kecuali sing wedok budur kriter wirang. Ini kan makanya ini ngaji ben wong waras. Oke, kalau contoh itu gak ekstrim. Dia nyontokkan ekstrim gini, Gus. Orang itu sudah tunangan, Gus. Pas nikah dia setruk. Wes jelas Gus gak tahu kumpul. Wong dia setruk, berakatiku setruk. Berarti jelas dia itu tidak pernah dikumpuli suaminya. Terus 3 bulan ya masih setruk, tidak dikumpuli suaminya. Ini kalau dicerai, apa? kalau dicerai itu iddah enggak? Ini tak takok, kowe iku takok hukum utawa takok model suudzon. Nak takok model suudzon, sing jamin sapa nak cah wedok iku ora tau dikumpuli wong liya. Kowe nak takok bab suudzon. Tapi nak takok husnudzon ya bayang ngono tenan. Angger dekne ikrar ora tau dikumpuli terus secara zahir wong sing lanang setruk utawa di luar negeri. Ya sudah kita percaya. Nah menurut saya dalam konteks-konteks seperti itu kita harus maksudnya suudan itu haram ya, problemnya kan suudan itu haram. Suudan itu lakoni wae tapi orang usah untuk tersangka nih, paham ya? Jadi suudan lakoni tapi ora usah. Misalnya gini guys, suudan dilakoni tapi rasa tersangka. Ada travel umroh atau multi level. Wongnya nak omong meyakinkan ya jenenge, ngono wae pinter omong. Kowe ngene wae dari sekian pengalaman, ngono iku sering bodoni ya wis. Kue suudon tapi rasa suudon wong iki loh, pasti pakai pola, paham teman? Jadi suudon tapi rasa anak korban ya, ya jadi punya pola bahwa sekian multi level, sekian biro, nak sing modele ngene-ngene iki, bodoh ini tapi rasa wong iki, paham ya? Itu kan suudon ilmiah, tapi rasa haram mergo ora ono tersangka. Ya itu seperti yang dilakukan Nabi. Wong sudah jelas ana indikasi sing wedok iku pancen pas radio ora tau seneng mbek sing lanang. Ya ana gosip iku demenane iki Sarik tadi, Sarik bin Sahmat tadi. Mbok Sarik bin Sahmat siapa lah. Itu Nabi ngentikane ya ngeper. Nak pancen koyo sing mbok critakno terus anake lahire ngene-ngene, menawa ya ngono. Tapi nak lahire ngene-ngene. Nah ini kan karena tadi, ya kebetulan dalam konteks yang diceritakan Nabi tadi, ada tersangkanya. Memang Nabi posisi tidak suudan, posisi mendapat cerita. Bahwa tersangkanya sudah disebut oleh yang pertama memberitahu ke Rasulullah. Ini penting sekali ya, fakih-fakih seperti ini penting sekali. Jadi, sekarang misalnya ayat yang saya baca tadi, surat Az-Zab, kalau tidak salah, sing min iddatin tak tadunah. Misalnya, nikah sekarang, disaksikan orang banyak, dan berakad, wong engkel-engkel berakad juga, terus sekolah di Belanda. Langsung, saat itu juga. Setelah 3 bulan, ternyata cerai. 3 bulan cerai, terus pikirannya, kiaman surkana orang luar, tolong wulan, sing lanang di Belanda, sing itu di Indonesia, pasti rata kumpul. Itu kan husnudon, ya campur bodoh. Ada sing suudon, jari sope-sope jajian di bandara, misalnya itu gampang kabeh, apa tolong wulan, bu inceng terus. Terus apa tiap ketemu bojone lapor kue kok kayak kendaraan ini? Ora pernah. Kita harus menjaga asa-asa suudon sing rada intelek maksudnya. Tapi suudon tetap haram ya. Bulan balen ini suudon tetap haram. Mana cara kula? Kula nu gak ada metode begini akhir-akhir ini. Meskipun itu tidak babnya, saya ulang lagi. Kita ini kan alhamdulillah ya. Di takdir kita ini familiar dengan sekian ayat. Meskipun tidak babnya, saya ulang lagi. Meskipun tidak babnya, asal itu ngendikane Allah, pakailah sebagai perangkat atau irsyad lah, panduan hukum. Misalnya gini Gus Safi, ya dalam konteks tadi. Muni ratau dikumpuli, oke. Nak gak dikumpuli blas oleh suami, secara hukum gak ada iddah, ayatnya jelas. Famalakum alai, apa, sumatolakumuhuna minkobli antamasuna famalakum alaihina min iddatin ta'taduna. Oke, secara hukum pasti seperti itu. Tapi orang boleh dong menyisakan suudzon. Misalnya gini, inja akum fasikum binabain fatabayanu. Meskipun ayat itu tidak tentang suami istri. Tapi ora ini sing lanang rai mesum ngempet wis suwi. Brewok pakanane sate kok muni. Kok muni rabi 3 bulan ora ngumpuli. Kan terus rai ngene kok ngandul iku. Ketemu pirang perkara kan kita ketemu. Meskipun kita tahu ayat inja akum fasikum kontennya tidak tentang suami istri. Tapi ini bagaimanapun mengatakan gak ngumpuli kan kalam khobar. Paham ya? Tapi paham tenan. Ini gak akan kamu temukan yang saya fatwakan ini di kitab-kitab fikih. Tapi orang waras pasti nerima. Oke waras itu orang. Nampok gak nyaman. Terus muni-muni ratau dikumpuli terus orang usah ida buat rabi. Rabi juga nyatanya dikumpuli sampai anaknya. Berapa utak-utuk. Makanya menurut saya ya, fakih-fakih seperti tadi memang kita jelas ya, mutolakoh itu begini. Kalau mutolakoh ba'da dukhul dan dia mindawatil khed, jelas idahnya salah satu guru. Kalau min dawatil hamli ajaluhunna ajatona hamlahun. Kalau qabilat dukhul ya enggak ada iddah. Oke, itu hukum. Kita percaya itu dan kita paham itu. Oke, itu hukum. Problemnya tidak pernah didukhul itu kata siapa? Kan kowe muni katamu nih. Terus rai ngono kok mbok percaya. Ya tetap sultan haram ya, tetap sultan. Tapi khusnudzon bodoh dalam konteks ini itu. Faham ya kalau maksud? Ya terus Yesus ini kuai selepon ayat sebegini ada kabar yang kau kira jelas ya Fata bayani Fata bayani itu rasa kota kona yang wedo soalnya yang wedo yang bodo ini bisa ya wis entekno hukum idha normal faham wis jadi yang kau dipegat munib anggap aja rata-rata kan ijik umur khed yang ini salah satan apa guru baru patang wulan sekarwane kira-kira ya kira-kira salah satu polanya sekitar 4 bulan. Sebetulnya kadang nggak sampai karena kalau diidah dipegat pas suci ya lebih cepat. Pokoknya tetap salah satu apa? Ini kan aman. Kue ra perlu suudon tapi yo ra perlu goblok. Karena khusnudon kadang wow goblok wow. Beberapa biro bodoh ini nanti sukses mereka kebanyakan orang tuh goblok. Berhubung kiai bahasa no goblok ya wae. Aku khusnudon wae. Ajane ya mirip loh. Khusnudon bodoh kan mirip loh. Ya jadi ben sampean ngerti. Jadi saya ulang lagi. Makanya kata Imam Suyuti, problem di kisos di zina itu bukan di ilmu faktual tapi di ilmu hukum. Kalau ilmu hukum jelas sih. Orang karuan demenanillah. Saksi empat ini harus tahu bahkan roh melebune alat kelamin di vagina. Itu kan kok hampir mustahil. Hampir mustahil enggak? Oh, hampir mustahil. Wong nek fikih ditontokno, nak roh timpa-timpan tok urung, kuwatir urung. Mulanya Nabi dibantai ya besok habat-habat itu. Oh dibantai, Pak Abi hadis sepakatnya wajib. Nabi itu ya, sebantai masuk akal. Nabi itu guyut. Ya Nabi itu, membantai kan ya. Kaji Nabi, wawaw. Waduh roh, bujuk kulon itu mah yang larang dia. Terus kulon itu sepunti. Nak tak patah ini kulon kena kisah. Sobatnya minta, nak tak patah ini kulon kena kisah. Terus kulon sepunti. Jadi Nabi, Nabi itu ya. Ya orang iso, pokoknya gue yang sisi papat. Nah orangnya takat. Kulon boleh seksi, sedempar kan jadi. Yo klem yo masuk akal lu. Wong wis ketruduk wae sing nyekseni golek wong. Wong Melayu mesti. Wong itu kan enggak ada. Nah, makanya ada ilmu, ada hukum. Nah, repotnya di bab zina itu Nabi itu ngendikan dua kali. Dalam kasus Syarik tadi, Syarik bin Sahmah tadi. Pertama ngendikan hukum tadi. Pokoknya al-walad lil firas. Nisbatul walad kepada bapak yang sah hukum. Tapi ilmu mengatakan seksine ana nek ditumpaki wong lanang liya. Masyhur bisa nek iku didemenan ta wedok. Sing lanang potongane ra pati menarik, karo wedok umume ra menarik. Singkat cerita terus Nabi ngendikan ilmu, jong kok nek anake ngene-ngene. Tapi ngendikan sekian kriteria termasuk bentuk bokonge ngene, bentuk sake ngene. Bentuk meripati ini, sekian kriteria. Tetapi ketika anak mirip ngono berarti anaknya sare. Nak orang ngono berarti anaknya sing lanang. Ini kan Nabi ngendikan ilmu. Karena, dan ini kelihatan barokah sekali. Betapa Rasulullah itu udah anti ilmu. Tapi ada anti hukum. Nomor satu gak anti hukum. Ini saya paksa. Yang penting jangan anti hukum dulu. Ilmu itu nomor dua. Artinya ilmu nomor dua gini. Misalnya dalam proses yang di MK tadi. Ada seorang pejabat katanya. Punya demenan toh bojo siri. Setelah di DNA ternyata betul-betul anaknya. Ya sudah kita katakan yo anaknya tenan dari segi ilmu. Tapi tetap kita bilang yo ora tau warisan wong ora. Ora nikah yang secara sah. Ya sudah ngomong, ora ditakoki. Pak Yai omongan kok ngono. Lah ngene ora wis. Lah anak kok kono cangkem elek kon. Ora kira ora melu ngrasano dek kon mikir. Ora kono cangkem elek nemen-nemen lah karo dina ora melu ngrasano. Ya mangkel ngomong, kene mau ketiban. Ketiban mikir rantuk apa? Sing takok gremeng to dadi. Iku omongan. Mangane kadang cara aku jangan melek ku wajib, kadang yo ketemu wong-wong sing jangan melek. Lho soal Nabi kan akmalul khalqi. Nabi itu ngendikan fasih, ngendikan apik tetep iso paham. Mergo Nabi ku wong dimuji. Aku ora dimuji set. Satu-satunya cara ya cangkem. Nah, kau ni sangat kemana? Kau curi runa pirakuat, kena. Jadi saya Zabidi, termasuk kelebihannya Nabi itu terpaksa kayak apa, ngendikannya cek stabil itu Nabi. Bedanya Nabi be ulama. Ulama kok kepeksa, itu metu yang kemelek. Tapi nak Nabi gak tetap apa? Oh, ulama parah, guys. Masyur kan. Ada wong produk PKI, tekan yang ulama. Sebuti ya, kalau nak fasik jina nancam neroko. Neroko itu enak. Tapi, setan yang neroko itu tenang aja. Jadi jina setan kok geni. Terus disiksa nih. Geni kan kembali ke habitat, masalahnya apa? Wong geni ketemu. Ya, sehingga cerita kiai ini udah santrang dong, guys. Mek lemah di sawono rai ini. Lama nara ini yuk lilipun ya lo. Loro, gila loro. Jadi kayak lemah, kena lemah. Artinya, ulama aku naik sentai ilmu ini, guys. Karena ulama itu udah nabi, apa? Ulama itu udah nabi. Anak Nabi stabil, apa? Sayyidina Ali juga sama. Sayyidina Ali itu tetap gak Nabi. Apapun hebatnya, enggak. Sayyidina Ali itu pernah ketemu orang ateis. Orang ateis cerita gini. Ali, Ali. Sayyidina Ali ini seneng debat. Soalnya sing bayang aku keliru. Lira ada suarga, lira ada neraka. Jadi uang bar mati aku ya wes. Lira ada popo, lira ada suarga, lira ada selmas. Bar cerita bar. Lira ada hisap, lira ada neraka. Iku kalau, jadi aku nakal ini tenang ya rano popo soben. Jadi si Tinali, lah rumah kamu nak rano popo si selamat ketok, lah aku lah rano selamat. Bodoh-bodoh, lah ada sawangannya ketok si selamat aku orang, nak rano popo aku lah yang melok. Selamat dong rano popo. Tapi nak sing tak yakini bener si selamat aku, gue orang. Akhirnya sing PKI mau mikir. Wah iya. Gue masyur. Inka nama takulu hakon fakot takhallasta wa takhallasna wa inka nama akulu hakon takhallasna wa halakta wais gilem-ragilem skutu tangkemu nurai iso kayak api-apian pemenang model wajok jo ngapunten gitu menggerian sepunten deh wah kesuwen suwen makanya tangkem elemen dijaga kapan-kapan diperlukan mungkin ketemu, karena kan kita mesti ngadepi wong macam-macam. Ngadepi wong macam. Kadang fase-fase wong PKI ana, alah kiye ya doyan sego. Lah wong PKI ra doyan. Artinya mereka nganggap kiye doyan sego itu 1M. Nek 1M mereka nganggap ketua mereka gak doyan. Wong podo-podo di M wong kecang. Kecang teman. Makanya menurut saya cangkem elek itu dijaga. Nggih, cuma kowe nek ulama tetep darani ngendi kan aman. Itu kan. Dawuh ya sembo kono. Aja kaya santri goblok. Ana santri kan maca Quran, guys. Dawuhe gurune entuk nek maca Quran iku kabeh iku sing takdir. Mergo iku Quran. Pas wae maca tafsir Jalan waqala syaitanu lamma qudiyal amru inna wa ba'dakum waqala dawu. Sopo asyaitanu setan? Gurune ngamuk. Tong setan kok dawuh Quran, Pak. Salah dia ini dekat itu. Nah, nama nanti Quran tu saya ingin sopa, saya ingin sopa. Akhirnya pas wakolalan Dawuh sopo asyaiton. Cum, setan kok Dawuh Quran pak? Karena tadi, kenapa saya ngomong ini? Sebetulnya kalau kita fair, semua nabi pun pakai perangkat ini. Cuma karena beliau-beliau itu nabi, kita orang saudara ini cangkem elek. Yang mau memunip, ya aku munip cangkem. Itu masyhur kan. Nabi Ibrahim itu memecahi semua berhala kecuali yang besar, terus yang besar itu dikalungi kapak. Singkat cerita terus Ibrahim, mereka orang-orang pinter ya. Pasti yang melakukan ini Ibrahim karena yang sering mengkritik berhala itu Ibrahim. Qalu sami'na fatai yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Setelah ditangkap Ibrahim, ya tahu cerita kok aku takok sing go pedal. Aku ora go pedal kok takoki. Terus mereka ngamuk. Utekem lho yang betakok diung karuan berolah raiso ngomong kok. Bukan nakoi. Afala tak gilun. Utekem betakok diung karuan raiso ngomong kok bukan nakoi. Ubrem yang muni ufil lakum. Bali mata abudu nam itu. Ya utekem yang betakok diung karuan berolah buat sembah. Ini kan mau udah mau memang gai sokwe alus-alusan. Utekem betakok diung berolah kok bukan nakoi. Sebenarnya minta, ya utekem betakok diung karuan berolah kok bukan. Itu kan gak iso kang debat sopan lu gak iso tukangnya calanang itu kan jodoh yang aku mau rabiku wale Gue kan selalu ngomong kono, seakan-akan dia yang berhak ngomong melek. Gue terus ngitung, lah apa gue ganteng gitu. Empat dua lek gitu. Nah gak ngomongnya dia selalu pilih-pilih. Iki ayu, iki. Enak. Nah, makanya dibutuhkan ya. Makanya di fikih-fikih itu, zaman kalau ngaji fikih apalagi Ibnu Hajar Al-Haitami itu kalau ngeritik penulis atau pengarang yang enggak valid, oh nak ngetikan melek. Wa hadza jahlun fahis, wa hadza ghalatun fahis. Woi, jahlun cek fahis, parah-parah. Karena tadi mereka terlalu pede dengan pendapatnya. Karena pendapat itu gak bisa diprediksi, Gus Hafiz. Mau gak mau kita harus berdebat secara kasar, mau gak mau, gak bisa dihindari. Misalnya gini, ada orang sholat mayit. Misalnya Munib latihan dari kiai kan grogi, sholat mayit takbir 5 kali. Sehingga Gus Hafiz takbir malah 6 kali. Lu seru lah. Terus saya sebagai orang fikih, kan kemungkinan saya itu berpikir gini, sholat mayit itu rukunnya takbir itu 4. Saya bilang, kadang bilang rukun. Justru bilang rukun itu kriminal, masalah kan. Sehingga kalau ada yang takbir 5, tidak sah, berarti ziyadah itu rukunin. Karena saya nyebut 4 takbir itu rukun. Padahal dalam sholat menambah rukun kan masalah. Kira iso pepe khusyuk, wah sujud pengluruh para pengiran. Eh tak sujud mengpapat. Gak bisa, nambah rukun itu membatalkan. Kowe ra iso babak khusyuk engko dhuwur terus tiap rakaat sujud ping bapak jari bonus Gusti niki ora iso. Karena itu ziyadatu ruknin. Tapi kalau kamu wiridan subhanallah 3 kali kemudian ke lagi umat khusyuke mbok tambahi 7 kali, sah enggak? Sah. Karena mujarradu zikri. Karena ini ndak rukun tapi mujarradu zikri. Singkat cerita dua ulama itu debat, sing sitok darani. Takbir ping 5 ne salat jenazah itu batal. Mergo nambahi rukun. Sing sitok kemarin batal piye muni Allah Akbar mujarradu zikri muni zikir kok. Batal. Muni Allah Akbar kok batal-batal apaane wong nambahi zikir. Sing sitok masalah ini bab jenazah takbir ku rukun. Lah iya rukun sing papat mau sing iki bonus biasa. Kan gak ono bare. Yo kelem ra kelem cangkem elek. Berhubung padha lama darane padha ngendikane asline nak nyek-nyekan lho. Karena tadi dalam ilmu mujadalah dan itu termasuk yang kita warisi dari para nabi. Mau tidak mau itu ada ketegasan. Mergo wong Yahudi ku pinter. Kalau ngono ya, ada seorang kodi gimana, sir? Kodi alim. Ada orang Yahudi datang, Yahudi yang pinter-pinter. Tangan ini misalnya, tangannya muni tak ketok, meskipun tangan rakanggu. Kan yo rakanggu. Tak ketok, iku kan kena dia sekitar 50 unta. 50 unta piro ki Mansur? Anggap ae sak unta regane 20 juta di bulan. Terus 100 juta. 50 unta ora limo. Piro jeng? 1 miliar. Tangane wong brewok iku ora 1 miliar. Wah, mulane arep-arep ono sing ketok di bangke. Adol ayam nganti mati urip mati nais. Orang entuk no, aduk kan ketok uang ya ben. Ben rada tangan ana sing ijoli to ben. Anggap ae 1 miliar. Pokoke 50 unta nek ngene bab dia iku 50 unta. Singkat cerita ada kodi di Kufah. Iku pokoke ada kodi alim menfonis orang dipotong tangannya hanya karena mencuri rupu dinar. Padahal 1 dinar kan sama dengan 4,2 gram. Sedikit bulat no, 4 gram. Itu berarti rubuknya kan hanya 1 gram. 1 gram itu kalau 1 gram 500 ribu kan orang dipotong tangannya hanya mencuri 500 ribu. Protes orang Yahudi. Hukum Islam itu kacau. Ning bab dia harga tangan itu 1 miliar. Ning bab sarikoh terima nyolong 500 ribu. Potong. Artinya semua orang yang anti-Islam itu kalau merovokasi ya masuk akal. Jangan kira ada. Harusnya tangan dipotong yang nunggu kalau yang dicuri itu 1 miliar. Kan gak fair. Tangan yang senilai 1 miliar dipotong hanya karena mencolong, mencuri 500 ribu. Akhirnya si Qadhi tadi masyhur itu syair itu. Izul amanati akhlaha wa arkhosoha zulul khianati fafam khidmatal bari. Itu masyhur. Imam Syafi'i, Qadhi yang Baghdad tadi. Semua ulama itu hafal syair itu. Kecuali yang enggak ulama. Jadi rapal. Jadi izul amanati akhlaha. Karena tangan yang tidak berdosa, maka izul amanah. Tangan yang masih amanah, gak pernah dipakai curi, ini akhlak. Itu yang menaikkan harganya. Sehingga senilai tadi, 1 miliar tadi. Terus yang duwe brewok lah, bakul pitik lah. Pokoknya tetap 1 miliar. Ya. Tapi zulul khianah karena dia mencuri, ini arkhosoha, menjadikan harganya aja jatuh. Itu orang Yahudi ini langsung taslim. Artinya betapa amanah itu mengangkat derajat. Khianah juga menurutkan entekno lam Gus, entekno lam kiai. Tau mangan di masjid bodoni tuntas yakin ya. Dene sira tuntas mergo ra konangan, tetep nak konangan tuntas. Mergo khianah. Tapi nak koyo amanah. Jegani duit masjid bertahun-tahun ra tau nganggo. Meski anaknya Karmin lah, mul ya. Mereka tetap menaikkan hadrajat. Ini bayangkan kalau tidak ada ulama-ulama yang punya kecakapan berdiskusi, berdebat. Habis Islam, karena orang-orang Yahudi itu. Yuri itu, na'ayud fi'u, nurawah. Biafahim, mereka pinter silat lidah untuk mendiskreditkan apa? Islam. Makanya saya berkali-kali nyontok no poligami itu seperti itu. Wes akhirnya rawani poligami lah itu urusanmu. Urusan internalmu. Rai-rai gak bernyali itu urusanmu dewi-dewi. Tapi orang-orang Yahudi, terutama sekarang yang di Denmark, itu setiap jurnal, mesti diceritakan Nabi, kalau nikah banyak itu karena hiper-sek. Orang sampai wahaya itu karena seknya apa? Berlebihan. Itu kalau kita tidak menandingi dengan hujah tadi, misalnya kita terus ngomong, rondo itu wake, wong wedok itu lemah. Kita tetap pakai matematika. Nak nolong wong lemah satu saja baik, apalagi nolong dua. Kalau nolong dua saja baik, apalagi nolong tiga. Asal nolong ya, tidak menterlantarkan ya. Akhirnya kita tetap mikir itu masuk. Coba zaman Nabi, orang itu perang. Semua perempuan rawan diculik, rawan diperkosa. Nggak ada negara, nggak ada polisi. Bayangkan, parahnya lagi, matinya mereka itu karena bela-belain Nabi. Ada rondo yang rawan diculik, rawan diperkosa. Suaminya mati demi Nabi. Terus kamu mengatakan, Nabi tidak perlu mikir. Itu antisosial apa enggak? Antisosial, kamu harus berpikir kalau nolong orang perempuan satu saja baik, apalagi menolong dua, apalagi menolong tiga. Dengan seperti ini kamu tidak janggal, kenapa para nabi poligami. Tapi kalau kamu tidak punya pikiran hujah ini, kemudian dibombardir pikiran-pikiran Yahudi, apalagi kau ya rodok Yahudi. Artinya rodok Yahudi utak kemas ngomong, enak ya wayo rasanya wong ake, utak kemas ya wis setan-setan sidik wis maksudnya orang kober di utak sengape. Wes diutak ngono ketambahan bolo. Ulang kabes. Nah menurut saya ulama meskipun gak ada yang tanya harus ngomong terus. Gue jaga nih. Tadi ya pikiran-pikiran ala apa? Yahudi. Dan itu yang disebut Quran. Mulani coro kulo wong iku dapal Quran. Paling gak misalnya rapal ulahnya. Dulu zaman Sayyidina Ali kurang terkenal cerdas. Iku ngadepi wong Yahudi ya pusing tenan. Jeli ya. Sikile mangkat sitok. Diangkat oleh Sayyidina Ali. Angkat kabel. Ya iso. Ngono jari balamu iso munggah langit. Kan orang ngajar. Iku ngono. Terus tau takokin nang ini. Li aku takok li. Jari balamu itu tak takok li. Takok nang kone akhirnya iso ya takok na balamu. Nani Muhammad itu balamu. Mulanya Quran itu nak ngendikan tentang Nabi. Wa ma sahibukum bimajnun. Karena orang kafir kalau ngistilahkan Nabi itu balamu. Inna sahibaka itu balamu. Gak kurang ajar tadi. Emangnya redaksinya gitu. Ibu nak diomong sama ulama sing ra cangkem elek bingung mulai terjemah. Nah kayak aku tenang aja guys. Kan wong belah ini kan daerah belah. Jadi nak ngomong guys sak uni-uni ini. Akhirnya takok ini. Mat. Ya ora kaji Nabi. Si enak ono wedhus mati ku sing mateni sapa, Mat? Apa Nabi kan wonge lugu, lugu apian saleh sapi. Ya wong mateni apa? Aneh mat agamamu. Sing dipateni apa langsung kan orisinil. Orisinil. Mestine halal wong orisinil. Tapi sing lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa mesti disembelih, malah halal. Kudune sing orisinil halal sing sentuhan Allah langsung, jare mati langsung iku. Nah makanya Quran terus mengkritik itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi antar mereka itu saling mensupport satu kalimat. Yang kalimat ini bisa hurur, bisa menjerumuskan. Tadi kayak orang nikah banyak. Sebetulnya nikah banyak, para orang-orang soleh dulu itu memperbanyak turunan, memperbanyak yang ditolong. Tapi dituduh hiperseks. Sehingga terus jadi negatif kan. Terus. Itu cocokan. Terus. Mereka itu cocokan. Saya atinal insi. Itu rukunan. Layuhuna ila awliyaim. Liujadilukum. Mereka itu adu support supaya saling iso duwe alat apa debat. alat mujadalah. Saiki ulama iku ora iso mujadalah. Ngger ketemu tak kok dukung sapa? Dukung iki ana duwe ta ora? Ngono kok ora tambah do goblok kuwi. Terus nita ini nak semak ning bela untuk akeh nak ning desa ora. Ngono kelakuan kok ngono. Jadi kok itu habis jatuh ning kene, kok akeh nak ning kene sithik wapal. Akhirnya sing daerah terus sithik dicorek sing daerah akeh. Kuwi nak lanang terus ngene terus piye? Ketika orang Yahudi wae kumpulan akan bikin kalimat sing iso mendiskreditkan Islam. Paham ya, mereka saling bersepakat di uja dihukum, saling mensupport zuhrufal qawli huru. Sementara kiai nak ketemu, makanya saya berjanji di depan Allah, setiap saya ngaji pasti cerita hujjah. Karena ini yang bisa menyelamatkan Islam. Qul falillahil hujjatul baligh. Kita harus berlatih. Taruh saja gini, kita bojo judes, mangkel tenan. Dene wong lanang jamu bojo mangkel tenan. Tapi mangkel itu sesaat, terus mbok warai wis sak mangkel lah. Piye-piye kecelok wong de bojo. Luwe lori dadi budo yakin. Lah itu jenenge hujjah. Sesuk mikir. Wah ya darane judo yo lara tenan. Akhire sabar. Ini hujjah. Tak mangkel yo tetep jenenge diamu ora mangkel. Tapi yang greling lori ke budo. Apa mana dudamu ora duren mesti ora dudo keren. Apa mesti terus ora apa? Ini pentingnya pentingnya hujjah. Jadi umat Islam ini sampai begini itu karena dikawal apa? Hujjah. Makanya sifatnya Nabi sebenarnya yang perlu kamu warisi bukan Siddiq Amr tok, tapi ada fatona. Nah zaman akhir uga wong lugu-lugu marisi Siddiq tok iki yo blok ora karuan. Kok dhewe duwe masjid to serang arah dinggo, tapi kok jak mikir hujjah Islam is gak jalan blas. Oh itu masalah. Padahal dulu Nabi itu bisa berdebat. Semua Nabi itu pinter. Pinter berdebat. Oh pinter banget. Fir'aun itu wis pinter. Fir'aun itu terpelajar sekali. Debat dengan Nabi Musa. Oh sudah Musa. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa itu yang pertama masih jawab. Ya Rabbus samawati wal ardi. Semua yang ngarangit di bumi. Jadi Fir'aun gampang. Oke. Sekarang bumi siksa. Aku melaku-melaku ning dindi ku ora ana pangeran sing ma'alim tulakum min ilahi duri. Setahu saya yang dituhankan di kawasan bumi ini ya saya. Jadi Nabi Musa di langit. Gampang nang langit sik sa. Harus aman dicelo. Ya hamamun ini sarhalla ali ablul asbab. Asbab samawati fa atliain. Sik sana soal ning langit tak gawe piramida sik. Engko tak incenge. Ana tenan ta ora? Itu kan akhir nak enten-tenan ngenteni bar piramida dadi kan kesuwen apa? Ternyata Nabi Musa kurang jitu dalam menerangkan Tuhan itu siapa? Fir'aun itu belum kalah. Dan itu di depan pengawalnya, di depan istana, di depan orang banyak. Nabi Musa ganti setir. Ngendikan gini. Rabbukum wa rabbu abaikum lawan. Ya ngene ae. Sing mengerani buyutem. Kan sebenarnya definisinya lebih sederhana. Sing mengerani buyutem. Akhirnya pengawal-pengawal gitu. Nak Fir'aun iki pangeran, buyute ra di pangeran. Kan pangerane terlambat. Ini pentingnya hujjah. Itu sampai separuh dari pengawal Fir'aun itu iman. Mereka sadar. Loh Fir'aun kok pangeran. Terus buyut-buyutnya sing lahir itu pangeran super. Setidaknya terus babaya terus. Tanpa pangeran kan berarti. Artinya Fir'aun kalau pangeran pertama babaya dulu tanpa. Tanpa pangeran. Mikir. Gak bener Fir'aun. Akhirnya mereka sadar. Fir'aun itu gak bener. Lalu sing suatu saat sing disebut. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Jadi akhirnya ada orang-orang yang yaktumu imana. Dan mereka iman karena tahu perdebatan kualitas perdebatannya Musa jauh di atas kualitas perdebatan Fir'aun. Mau ganti girmu ni rabbukum wa rabbu abaikum melawan. Cara Musa iku kuwe model kiai. Nggih pun jenengan gawe piramidarian mengke nincang. Ya tinceng ya pangeran ra ketok kan koyo rugi. Tetep ketika piramida dadi jare berhenti wong nyun. Orang ono popo. Tapi fatona ini gak diwarisi, gak kiai-kiai. Sing diwarisi ku fatona golek duit. Wah, cerdas-cerdas. Glebong nang santri wedo iso mergo ono bos. Ono gak wong pinter. Ora iso, Bang. Kan per kepala ditutup. Sesuk usul nih, jangan per kepala, kualitas kepala. Sing grewok samene sing ra grewok. Oh itu kan ngeri. Makanya kalau suwon ya, apapun kecewa kita pada diri kita, hujah itu kita jaga. Karena itu yang mengawal para nabi. Semua nabi itu pasti berani berdebat. Masyur kul halumma syuhada akumul ladzina syaduna anna wa harrama hada. Jadi semua nabi itu berani menantang. Terus kuliah ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ketika Nabi Sugeng ketika berdebat sama orang Nasrani, sudah kalau kita enggak percaya debat. Nak mentok semana betahil adu napa? Mubahalah. Paham dadi kuwabe nabi nek kakuati napa ngantos nganti mubahalah. Intinya debat. Saya ini kiai cak debat hujah ya takut bala wa minna minkum takut kalya takoi hukumnya pangerannya mikir tapi nak jangan ngobjek sudah pinter ini musibah gitu. Ya, makanya saya ngaji di mana-mana itu terus saya perkenalkan nopo hujah dan antar orang baik itu kalau debat terus itu gak menang gak kalah skornya itu sama satu-satu. Kalau antar orang baik saya itu punya kitab namanya Khilyatul Awliya. Di situ termasuk ada debatnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kan ini sezaman. Nabi yang sezaman kan Harun, Musa, Karwan, ya. Ibrahim, Lut. Tapi Lut anak buah. Yang banyak sezaman itu Zakaria, Yahya, Isa. Bener gak? Zakaria, Yahya, Isa. Karena yang rumah Isa kecil itu kan keluarga Zakaria. Paham ya? Terus Zakaria punya anak Yahya. Itu Yahya itu gimana seperiode dengan apa? Isa. Sito anak angkat, kemudian ponaan tipe anak angkat, Yahya anak asli. Singkat cerita gini, ini urungan lagi kualitas debat. Dan ya ini karena ini hujah, ya. Tapi tidak debat yang muranda, ini yang hujah. Debat yang apa? Hujah. Bukan yang liujadila bihil ulama, enggak. Ini bukan yang mujadala seperti itu, ini yang hujah. Nabi Yahya kalau ketemu Nabi Isa itu selalu diskusi gini, kan sama-sama orang baik. Daerah yang baik itu mana ya? Yahya itu sadar gitu. Enakhiyarunnas. Orang-orang baik itu tempatnya di mana? Terus Nabi Isa tiap ketemu Nabi Isa, Yahya ketemu aina syirarunnas. Orang-orang buruk itu di mana? Ya? Sesuai takok, Gus. Sesuai Nabi Yahya tanya. Nabi Isa dulu yang tanya. Kowe kok takok wong apik manggon ndi kuwi kaya apa opo? Jawabe Nabi Yahya, nusakinuhum. Kita akan bertempat bersama mereka enak wong ape ketularan ape ayam wong ape lo di situ disebut enak kumpul wong ape iku ayam. Oke, masuk akal kan kumpul wong ape iku ayam gak dibodoni terus wis pokoke ape gak ono zina gak ono pemerkosaan gak ada pencurian kan nyaman napa nyaman so, terus akhirnya sang nyaman itu setor rumah ke serano tantangan pokoknya nyaman. Akhirnya Nabi Yahya gentenan tanya, kenapa kamu sering tanya aina syirarun nas, orang-orang buruk di mana? Jawab Nabi Isa betulah. An-Nabi biman zilatit tobit nudawil marto. Jenenge Nabi kaya dokter. Ning dinggon dokter golek daerah endemik penyakit. Wong Nabi kok manggon daerah sehat. Ning dinggon Nabi ku kaya dokter. Ya ngobati wong loro. Wong Nabi kok golek penak. Coba kalau kamu peneliti ilmu medis, nyari endemik penyakit apa daerah orang sehat? Kalau kamu sebagai intelijen atau polisi mau membina daerah kriminal yang potensinya besar apa yang daerah aman? Daerah yang potensi kriminalnya besar. Itu kan kelihatan kualitas debat yang sama-sama kelas A. Kelihatan kualitas sama-sama soleh. Tapi kira usah jajal. Mungkin anak Nabi. Terus kue apa yang niru Nabi Isa? Manggon doli, manggon tia, takut bala mau bina minum, takut bala. Kira usah ngono, cuma orang ilmu, kira usah. Rasa kok praktek, no. Kue ku sopo. Nabi-nabi dijamin makso, mana sing rumat. Aku nafsune wae sadure akale wis. Tapi kita tahu teori itu kita. Nah, baru kaya tahu itu kalau di NU ada kiai tertentu sing amen kancanan wong nakal dan terbukti nobatkan orang banyak kuwi ya ora janggal. Wong pancen ana elmune ana sana, ana sana. Tapi tentu dalam konteks liyane nabi nunggu bukti. Nak terbukti sing elek katut apik berarti sok. Tapi nak sengape kata telek. Nah, tapi apapun itu ini ilmu kelihatan Gus. Makanya saya itu senang sekali sinau kitab itu. Jadi situ tuh ada perdebatannya misalnya Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di situ diceritakan debatnya para wali sampai para nabi. Imam Syafi'i di situ pro kiri nih pun. Wah senang bae jeneng kiri. Alasane ngene kan kisah. Masuk akal kan? Tambah kiri tambah bebas hisab. Ya kisah apa-apaan bae kowe. Kowe kula cek kata kisah. Sampai nus, siapa mana? Dua pun, pitik tiga. Rasanya yang pasar, buat gadan pulau ni, buat sing asli gadan pulau itu tiga. Tiga mergo mati setugal pantun kali. Kan yura mentol masuk titik loro yang melalui bunuh apa masuk. Suatu saat Imam Syafi'i itu pro miskin, Umar ngaji ke Imam Malik. Imam Malik itu saking kayanya, itu virusnya dia, virusnya beliau itu nak diinjek. Itu zaman era ketok saking buwe. Nak ngaji gue semua nganggo kursi dhuwur. Bahkan jubah Imam Malik ono sing gowo, mergo saking gedhe. Wes Imam Malik ku gua ya nak ngaji. Wah, ya style cara saiki wis gaya. Wah, Imam Malik pertama ketemu Imam Syafi'i lucu. Imam Syafi'i kan terkenal, Imam Malik ku wibawa sekali. Dan gak seneng tamu, masyhur Imam Malik. Angger gak niat ngaji ra dipethuk. Masyhur Imam Malik. Imam Syafi'i moro wali Qadhi Mekah. Jaluk surat memo iso ketemu Imam Malik. Kon nyurati Qadhi Madinah. Mergo pengatasane ulama mbek waliul amri. Wes. Mingko di Mekah ila Qadhi Madinah. Iki ana rajul minggu raisin kepengin tu Imam Malik bantu. Wes. Gowo surat. Mau apa ketemu Imam Malik ku prosedur. Oh, nggih, sing utang tua gampang. Nang utang pidato SMS e gelem. Kowe ujar zaman Imam Malik kasus, ngono. Oh, ngamuk, al ilmu yuk talayati. Ulama itu ditekani ulama kok. Sumur sih bukan marani tipe. Gue cakap sembrono. Tapi mau balik orang ngono. Lu wes sopan, saya belum teko. Salam ya, lu wes sopan. Tapi aneh masa ini. Terus kau di Medina, terus ketika mau surat, no, sanging kau di nopo. Ya Quraisy, nang utang Imam Syafi'i Quraisy. Memang dia orang Quraisy masyur. Aku bukan ketemu Imam Malik. Waduh, jaluk liane ojo iku ra wani. Imam Malik itu orang sebelum 2 kilo dari ketemu wis milih ra ketemu. Masyhur, pokoke wong sewantuk pintune bali. Saking wibawane Imam. Masyhur, gak ada ulama sewibawa. Ya mau. Ngundang bedal to ora gelem apa. Sing ape ngundang wis gak keucap wis meriang wis ana. Itu Imam Malik. Walhasil karena ini Qadhi ya. Ulama itu kan ada pantangan kalau ketemu wali amri harus nurut karena wali amri ditotok. Yang itu enggak langsung Imam Malik, jari ya. Karena dulu kan masih ada ulama rata-rata punya apa? Jari ya. Punya pembantu putri yang halal karena apa? Jari ya. Kata imam saya, kata tuan saya, kamu mau apa? Kalau mau tanya tentang hukum, ini disediakan kertas dan pulpen, silahkan tulis. Nanti saya sampaikan. Nah, hey, Qadhi loh. Qadhi ya caranya gubernur Medina. Digarap mon. Imam Malik itu sudah tenang. Wah, lama saya ingin ngono, Rapayu pidato. Ya, yakin, Rapayu. Nah, Rapayu terus radi dua. Itu kenangannya Imam Syafi'i ketemu siapa? Imam Malik. Akhirnya enggak, ini ada rojulun minggu raisin. Dia itu apal muatok, mau ngaji sampai sekarang muatok. Masa mana Imam Malik? Oh iya, langsung itu parah nih. Parah nih, didelok rainya kok bakat ngalim. Kan ketoro rai bakat talim. Dari Imam Malik, saya melihat di wajahmu ada nur. Maka jangan matikan dengan maksiat. Oh masyur, pertama. Berarti Imam Malik kok rai. Coro di muridku ini, wes ditolak yakin. Gak ada nurib. Wes gak kures, gak ada apa. Nah. Itu Imam Malik. Oh, jadi keren, jadi Imam Malik itu. Oh, keren. Kebuaya adik ini. Dah singkat cerita Imam Syafi'i ngaji alim karena dia hafal muwatta sudah macam-macam. Tanya Imam Syafi'i. Setelah saya menimba ilmu dari Anda, menurut Anda saya harus kemana lagi? Ono wong alim yo dhisik Abu Hanifah iku, tapi wong wis mati. Sing roh madzhab ini cek urip jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Iki rono. Imam Malik jare. Dan Imam Syafi'i biasa santri kan fakir. Aku ora di kula ora di duwe. Imam Malik disangoni suratan fiha danan. Dicuwon duwe sak kepuk sak langsung. Gowo. Romangsane Imam Syafi'i iku yo disangoni wake nate kula hitung sekitar 30 juta. Di kitab saya itu detail sekali jumlah dinarnya. Suratan fiha danan. Nanti kula hitung kalau uang sekarang sekitar 30 juta. 30 juta aja. Nyangkari Imam Syafi'i gak sanggup. Sebelum enggak Imam Malik, Imam Syafi'i digandeng. Aidal kafilah hudan ila bakhtar. Mana kafilah yang besok ke Baghdad? Beliau ke pasar. Dulu Baki itu ada pasar, pasar kafilah. Terus sekarang pasar rental. Terus ada sewa, bilang kita besok mau ke Baghdad. Dibayar bisa. Ya sudah. Ini kuda ini saya beli, semua tak beli. Fatan Minggu Raisin ini temukan Muhammad bin Hasan Asyibah. Jadi dia utuh ke serat itu. Terus Imam Syafi'i mulai mikir. aku pro melarat, tegurung melarat, biar aku gak nyafaati. Ketik wong suge, aku gak merketulung. Wong suge, mulai mikir. Mulai kue marat, iku madhab singis mansuh. Ya sudah. Sudah dicabut oleh yang punya madhab. Jadi ini, tapi Anda boleh meneruskan atas nama takbir. Tapi sebenarnya kalau atas nama pendapat itu sudah mansuh. Sudah diralat oleh yang berpendapat. Singkat cerita, neng Badut ketemu Muhammad bin Hasan. Roh suka Imam Malik, Imam Syafi'i wis bingung. Roh Muhammad bin Hasan parah meneh. Masih neng meja neng lantaan. Nanda kok masuk neng ruang tamu. Jadi Muhammad bin Hasan neng ruang tamu. Terus ditutui, masuk lantaan. Kilonan lantaan ditutui. Enggak naik pecah ada kok peti sitoi. Berarti peti sitoi butoh hijab batangan. Sehingga apa? Pecah. Tutui tidak kok. Jadi aku Imam Malik wis bingung. Ini kita apa? Suka. Iya lama kan menutup emas. Jadi orang saya itu ngitung duit pun yang macam. Cara kula yang kesunatan, cara kula kiai, gak apa ngitung duit ngarepe tamu. Setidaknya tamu ini rakyat pikiran salam tempel. Nah misalnya kiai ini ngitung duit 100 juta, sing ambil salam tempel, saya ketemu. Waduh. Mikir saya yakin. Nah kiai ini ketok melarat. Akhirnya jari sing nyalamin tempel, saya ketemu seneng. Melane Mbah Mun Yayu sering guyon, kowe jogeman ditang pidato sepedaan montor. Engko wong nyangoni 20 ewu wis nyangka akeh. Mung numpak sepeda montor. Apa nek kok mobil isin sing nyangoni 20. Kan nyoro dadi kecil. Muga nyangkone sing nyangoni 10 ewu cukup. Jogeman dadi kecil cara Mbah Mun. Acara Mbah Khalil Mbah Khalil, Mbah Khalil, Mbah Khalil almarhum. Kiai kok rokokan sukun, goblok. Rona kiai rokokan sukun, sesuanya gowo sukun. Mulane rokok puji Samsu yo, juga kok nang podium. Akhire sing sowan yo gowo. Cara beliau iku. Ya nang angen-angen yo bener. Rugi lho. Misale kaya kula umpama kok rokok, yo rugi lho rokok apa? Sukun. Wong mesti mudhe gowo sukun. Rugi. Singkat cerita itu, Imam Syafi'i mulai protes karena kan dia juga orang alim. Cerita harta itu gini-gini, mari hisab gini-gini. Wah problemnya orang punya harta. Kita mari. Jadi Abu kan dia terkenal ahli usul fikih Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani karena muridnya Abu Hanifah. Di kedua ini Imam Syafi'i junior pas itu masih junior, masih umur 16-17. Ya wes. Nak wong soleh oleh duit dunia mergo bekisap yo tak kene wong dolim ben si suke wong dolim ampun ngono digo wong dolim digo kedoliman la iya berarti ra apa-apa digo yo boten apa-apa ora mikir iya yo nak wong soleh ra oleh duit dunia mergo bekisap ngene ngene terus dunia dikuasai wong digo kekuatan dolim terus mulai kurban sanging rubah terus masyhur ini pendapat al-Islam ya lu wala yulal iku korban Muhammad bin Hasan sultan. Dan itu pendapat yang jadid, yang enggak pernah dinasah lagi. Enak takok informasi. Dan itu pendapat yang tidak dinasah lagi. Nah, soal kita miskin ini takdir, Pak. Tapi secara pendapat tetap, ya tetap seperti itu. Ini pentingnya ngaji, lagi-lagi debat. Balik lagi ke debat. Dulu Imam Syafi'i meyakini harta itu masalah karena dia hanya melihat sisi hisab. Kenapa sisi hisab bahwa harta itu masalah. Tapi kalau sisi hisab saja kamu pertimbangkan, kemudian yang syaukah lidzolimin, mal lidzolimin, jah lidzolimin. Coba kamu anti politik, politik dekat subhat, dekat gini-gini. Coba sekarang kalau kamu anti, ya wes, gubernurnya ben PKI, bupatinya ben PKI, ben gawe ajaran rasolat, ben gawe perda pentingnya narkoba. Oh ampun, kedua wong soleh. Tetap kayak meningun. Senajan toh kita kecewa misalnya dekat sub. Tapi nak kowe misalnya ada syaukatu dolim ala sholat. Ada orang rasulat jadi bupati ngatur masjid. Masjid terus ada, ada orang rame, rame ada orang turu. Pusing gak? Pusing, mulai utak itu mikir. Ojo sholat tok ngerame ini dunia. Perutang bertuntung. Mereka kurang nanti. Tidak ada resepsi ke orang sholat. Mangkal. Tapi orang itu tobat. Mau tobat kol. Karena ada pisau. Karena ada pisau, ramari-mari. Nek ali resepsi Gus ning rodok anak iki ya rodok anak iki tenan. Kan saya itu semua nama piting foto saya nego undangan free wedding untuk harong sering pidato nih resepsi. Singkat cerita itu foto nego jejer saya ngelanang. Ya rada blodor nih sing kita. Padahal anak iya. Ya mereka ayu, bukan mereka melanggar hukum merano. Mestinya naela ya rawani ya. Gua mengu, ini kiai opo, orang jadi makromi foto jejer, terus ngene buka aurat ini. Terus ngomong nanti resepsi. Lagu yo kiai opo. Ning dinggon wiridan subhanallah akbar wiridan model opo. Wiridan kok gremeng wiridan. Kocok kok goblok ngomongne. Wiridan ya subhanallah alhamdulillah. Ayo jenenge wiridan kowe mau wiridan opo ngomong kamu. Aku orang tahu orang nek hadis wiridan model ngono. Aku sering maca rotep khatat, rotep atos ora ono kalimat wiridan ngono ora ono. Ini mikir, astagfirullah, sekeliwat sama orang-orang. Memperkara foto yang kau geger, misalnya tenan salah, ya yang salah, ya yang foto kia itu raku, itu kau yang geremeng. Umpama kue wajib nahi mungkar, kue saya ini wajib istighfar, ngono nahi mungkar, gara wani ngelakon, ini mau geremeng, tok. Malah mau ngetik anak sego barang. Kue sepeneng, rasa kecangkeman. Masuk gus, sebelah jenengan dua alim bangku, wah suwe aku. Kalau dia nyongko jenengan, aku cuek gus. Maksudnya aku panjen cuek jadi. Sebelah ya panjen ngalim. Maksudnya ngono gus dipikir, oh cangkem war. Karena tadi ya dalam semua ilmu, makanya kata Imam Malik, ilmu itu harus dikonfrontasi, ditanyakan ahlinya. Makanya kata Imam Malik, saya berani mengedarkan muwatta itu setelah saya tasehkan ke 70 ulama Madinah masyhur. Aratu muwatta'i hadha ala sab'ina min fuqaha al-Madinah fakulluhum wato'ani fasamaituhu al-muwatta'. Muwatta' maknane dicocoki. Saya telah memperlihatkan muwatta' ini ke 70 ahli fikih Madinah. Semua cocok sama isinya muwatta'. Fasamaituhu al-muwatta'. Maka kitab ini saya namakan al-muwatta' yang di ACC cara sakniki. Enggak boleh berpendapat sepihak. Kowe nak berpendapat sepihak, pokoke donya kisah pangkat kisah. Terus kayak ngurusi langgar pencet, ngerti-ngerti camat kafir, bupati kafir, kabeh wong dolim. Anakmu pertama numpak sepeda motor, disilai wong rasolat. Mereka yang sholat durati sepeda motor, dihisap. Anakmu pertama mangan jajan, dikai tanggane si rasolat. Mereka yang sholat medit, mereka rati popo. Akhirnya anti hisap, tapi anak ambek hisap. Bocah kok gobloke ngurus. Mereka gak, ilmunya gak pernah dimukobalah, kenapa? Kayak Imam Syafi'i tadi, setelah dia ketemu Imam Malik, ketemu Muhammad bin Hasan Asyibah, itu banyak pendapat beliau yang dulu diyakini dicabut. Terus terakhir dia ngenang dewe Muhammad bin Hasan Asyibah ini. Kalau jeling kata-katanya, khairul mal mayisar rubi siddiq wayub madu bihil adu. Api-api edwe, itu yang konco seneng, musuh ra seneng. Wah, Muhammad bin Hasan Asyibah itu menang, khotbah terus ngamuk, ini senior ya. Kue roh ciri utama wong bener. Nopo. Walau karihal kafiru. Wong kafir ku gak seneng. Wong kafir roh kiai kiri, kiai sugeh. Seneng di. Seneng roh kiai kiri. Berarti sing bener, sing sugeh. Jadi diantara alamat bener ku wong kafir gak seneng. Saiki wong kafir roh Islam bodoh, biar wong Islam pinter seneng di. Seneng bodoh. Berarti bener, pinter. Itu saya punya cerita dari seorang dokter di Al-Azhar ini. Siapa yang terkenal ngarang Dilalul Quran itu Said Qutb. Said Qutb dulu itu kan kuliahnya di Amerika. Yang ngarang apa? Fi Dilalil Quran. Itu dia kuliah di Amerika, sampai doktor kan dia. Dia dulu agak-agak sekuler dia maksud. Ketika siapa Hasan Al-Banna meninggal, ternyata orang-orang kafir di Amerika itu senang sekali. Padahal dia dulu enggak cocok sama Hasan Al-Banna. Terus dia nih, waduh, berarti Hasan Banna itu wong bener. Buktinya mati ini, wong kafir senang. Berarti zaman uripe wong kafir orang senang. Gede. Makanya ngaji. Jadi di antara ciri utama Islam top itu kalau karihal kafir, wong kafir itu gak senang. Oh senang, wong kafir romone pelarat, ngondal, oh senang. Oh senang, wah ini serang arah, mikir agama orang arah. Mesti mikir apa ini. Senteno oleh Mabal Alfiah, mau coba lancar lah. Keadaan ini mesti mikir apa ini. Oh, jelas sih gue. Tapi nak gue numpak mobil, sependerek 10. Terus siap berani mati jare wong kafir. Bahaya iki. Pamane skriwo ngene wae. Teori ini ngono teori. Tapi ke ilmu kudu cocok. Engko kok istiadat dhewe lah, penting saiki kudu cocok. Ya lha ana hukum, ana napa? Ilmu. Wa hadzal hukmu tawi ikla hukum wa in kutiba sanajan to den wajib napa hadzal hukmu alaihi ing atase Bani Israil. Fa huwa mongko te hadzal hukmu, mongko iku tawi hadzal hukmu muqarrarun den tetepno fi syarina ing dalam syariat kita. Paman mongko te sampane wong tasodako iku sodako sapa man bihi kelawan ikilah kisos. Bil kisosi. Tegese kelan kisos. Maksud iki oleh mikir ngaten bi an makana. Gambare arep sento ngekeki kesempatan sapa wong. Nek kuna maknane ngongangno sapa wong. Maknane ngekeki kesempatan sapa wong min nafsi sange awak dhewe ne wong misale kotil ngekeki kesempatan ning waliul maktul. Ini cara pikirane Imam Suyuti napa kotil menyerahkan diri ning waliul maktul. Mpun kula pateni mawon kula mateni anake jenengan. Bahwa mongko tawi iki tasadduq iku kafaratun mengko kafarah lahu kedue man. Lima maring perkara ata kang wis nglakoni sapa man hu ing mak. Nah, makanya kalau bolak-balik matur, sing didawani Imam Suyuti itu Al-Qur'an, itu dawa Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti menafsiri ini, orang yang bersedekah kisos, itu menjadi kafaronya dia, pikirannya Imam Suyuti. Qatil menyerahkan diri sama waliul maktul, kemudian dibunuh, itu menjadi kafaroh. Tapi pikiran ulama lain dah, qatil menyerahkan diri ke waliul maktul, kemudian waliul maktul mengampuni qatil. Nah itu semua keluarga maktul di sepuro, mergo baru kaya nyepuro neng kote, paham ya? Lah Quran mengedikan faman tasodako bihi fawa kafaratullah. Pikiran Imam Suyuti kotil menyerahkan ke waliul maktul, tapi ulama lain pikirannya waliul maktul mengampuni kotil. Nah, apa beda di ulama? Enggak pendapat ketiga. Ya monggo nak pemelok urun udu udu ngawur. Kenapa kacau? Tahu mana ni? Ngaku terjemah malah. Aku kumun, mau coba tafsir aku terjemah. Baru kecangkeman istihad. Piye? Semua coba gudul lagi memistihad kok semua coba sembrono wong-wong. Tapi ya kok urip? Ya kok ben pangeran Rahman ben kok, apa? Rame-rame apa? Dunia. Ben pangeran. Ya rame-rame apa? Lah kene sing maca gudule ra wani istihad, kono maca terjemah. Enggak ada di Quran. Harame bekecot. Enggak ada di Quran harame cidil tikus bar sae. Wong anggere di Quran enggak ada terus. Emangnya Quran kon ngurus cindil. Kan kamu ngurus. Us, Quran itu kitab suci sing keren, mosok bakas. Ya mestinya gak guys, woi wahyu harimu alaihimul. Jadi ini lo tak warai gitu. Pun kau rasa katut katut, aku yo curiga baik gue. Jadi Dewi Imam Syafi'i ini lo, nak orang mansus neng Quran secara takyin muayyan, golei mansus neng hadis. Nah mansus neng hadis itu mulai umum gus. Kuliti nabi, wa kuliti mikhlabi. Nabi ketika ini kan mulai umum. Sing duwe nabi mikhlabu haram ini. Nah terus nabi itu ngendikan yang standar orang priayi. Saya ulang lagi standar orang. Nah makanya Imam Syafi'i itu kaidah jika makanan itu tidak ada di Quran hadis dan istatobatul Arab dan orang Arab menganggap itu mustatobat baik. Tapi orang Arab sing min ahli sarwa yang orangnya punya tradisi luhur orang wong kedung sangan, loh. Nah wong kedung sangan kan kabeh. Itu ya. Jadi kira-kira muni buka mlebu itu suka mlebu. Maka itu halal. Karena pangeran mensifati Nabi Muhammad wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi khaba'is itu ya kira-kira istahbasatul Arab, tapi yang min ahlis sarwa. Normalnya orang wong sing ora kelaparan, normal. Iku roh cindil iku ya jiji. Ini jenis istahbasatul Arab min ahli sarwa. Ojo Quran buat tuntut Quran ngendikan cindil tikus. Ora ketek. Ora mungkin Quran yang menyifati Nabi. Yuk minum fi wa nabi ummi allati yajiduna waqtuban indam fitarati wal ya'muru bil ma'ruf wa yanhum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya kok makanya saya itu percaya saya ini punya kitab Ar-Risalah, kitab asli karangan Imam Syafi'i, punya kitab Qom. Itu kelihatan sekali kualitas cara ijtihad Imam Syafi'i. Lalu ada orang enggak bisa baca Quran, enggak bisa baca Qom, enggak bisa baca Ar-Risalah. Kemudian berijtihad kalau enggak ada di Quran berarti ya halal. Yang penting itu Quran, nomor satu itu Quran. Lah Mas yo sing tahu nomor loro nang Quran itu ya sapa? Kucak kok karo-karo-karo. Kan glomor banget. Jadi kalau makanya lah saya curiga sama sampean gini, jangan-jangan sampean kepikirane ngono. Nah aku ngaramno cinde itu Qurane ndi lho ora ro pisan lha iki dadi di antara sifat Nabi yuharrimu alaihimul khaba'is. Nah, ini sing rodok nyindir sampean. Wa yadau anhum israhum wal akhlal lati kana salih. Di antara ciri khas Nabi itu menghilangkan sesuatu yang berat bagi umatnya. Ojo kok bodhe berarti umat lah itu. Bebroti. Wis de umat tarik urunan. Kowe dhewe ora tau urunan. Iku masalah sakjane iku masalah. Ya, tapi ora usah nyindir wong senengan kok nyindiran. Sultan kok profesi, ora usah ngono. Nah. Jadi jangan bayangkan Quran tuh ngendikan terus kecangkeman cung ya sing haram ujinde tae. Yo ora perlu ngono. Ora kok ora Qurane ra sito 30 juz. Wah, terus anjus. Lah ngitung muharramate terus terus umpel. Apa? Pekel. Tuh, apa? Sing ketok-ketok to. Apa? Wanu riwa sak malaikat Jibril. Mergo nulis daftar hewan haram. Ku makanya terus Imam Syafi'i bikin kaidah, jika enggak ada mansus dari Kanjeng Nabi, kan sebetulnya Nabi itu bikin nas itu sudah umum, Gus. Di nabin sama di mikhlab itu sudah mulai umum. Kemudian yang enggak tertera di hadis, dewe Imam Syafi'i yang halal itu sing istatobatul arom, sing haram istahbasatul arom. Mergo definisi halal itu thayyibat, definisi haram itu al khaba'. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'. Terus dawe Imam Syafi'i menengen iku sing kula ketara nang Imam Syafi'i wong alim. Kula kan punya kitab Ar-Risalah. Kan ada yang tanya. Mbok ya dihalalkan semua kecuali yang mansus. Terus dari Imam Syafi'i, ciri utama dam di bab ihram itu pasti sesuatu yang terhormat. Sementara ada khamsun fawasiku yuktalna fil khilli wal harb. Ada lima hal hewan yang kita vonis fasik. Bahkan orang muhrim pun membunuh tidak apa-apa, tidak terkena dam. Terus Nabi nyebut al-fa'roh, diantaranya itu tikus. Ini kan kelihatan sekali, kalau tikus punya kualitas bagus, paham ya? Manfaat bagi kehidupan dan makanan, tentu ini hewan yang terhormat, yang kalau orang ikhram membunuh, kena sanksi. Ternyata enggak, tikus ini termasuk hewan yang kalau dibunuh, bahkan oleh muhrim, orang yang sedang ikhram itu enggak apa-apa. Pinter lah Imam Syafi'i. Pinter lah yang tapi rom pinter ngendi tak terang non. Pertama mau al-fatihah ngono to. Santri sing khusus-khusus seneng imame mau di fatihah itu. Tapi materi ini gak tau dika tidak di sini. Nah kulo yang mengkaji ya matikai arang-arang. Tapi barokah kulo. Karena hukum itu untuk diperdengarkan ke publik, bukan untuk fatihah-fatihah. Matikai ya kadang-kadang. Harus ini mereka harus ahlul jannah. Mati kayu orang-orang wes cukup, engkau nu wes ahli. Kemudian malang ini mencapai mati yang mudin. Awak ambil pikir, aku di suarco. Nah ini memang salah kaprah. Saya setuju ya, sering mati kayu orang mati itu saya setuju. Tapi yang harus Anda ingat, sebetulnya siapa saja yang sering mengajar itu justru yang didoakan yang sudah mati. Itu masyhur, semua ulama itu punya riwayat itu. Nabi nanti ngedikan gini, ala khulafai rahmatullah. Orang-orang yang mengganti saya itu pasti mendapat rahmatnya Allah. Terus Nabi ditanya, waman khulafau kaya Rasulullah, qal alladziina yuhyuuna ma amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah dimatikan oleh sekian orang, oleh manusia-manusia. Jadi artinya kalau Anda mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar fikih syafi'i, ini yang mati-mati itu mendoakan yang hidup. Karena yang mati, coba, apapun hebat Imam Ghazali, ada kan tidak ada yang hidup ngorek ihya, yang tahu hebatnya siapa coba. Oh, tetap Imam Ghazali nyuan saya ucara cangkem melek, utang jasa sampai semula ihya. Kalau tidak, coba. Andai kan Imam Ghazali tidak ada Sayyid Abdul Al-Haddad, siapa menerkangan ihya kayak Sayyid Abdul Al-Haddad? Siapa yang menerkangan ihya kayak HBM-HBM? Setiap HBM ngarang kita mesti bilang, Al-Qutubul Mutamadah, satu, kitab ihya, Ujubatul Zaman. Semua kiai akhirnya ngedikan seperti itu karena guru-gurunya sama. Kiai ngedikan santri akhirnya rafa amlah melu. Wah, sepon arung ngaji sih Arab boyong. Wah, rafa amlah makanya ngomong ngono. Wah, serajajian lah ngomong. Parhataman ya rafa amlah nyebel kepu. Wah, parhataman. Kaya semua Arab sepon. Artinya kalau yang hidup tidak begini habis juga kan. Makanya Rasulullah nak muji kita-kita ini luar biasa. Aku kangen banget abe ikhwani. Ikhwani sinten ya Rasulullah, bukankah kita? Enggak, bagaimana be aku saat dunia wong roh aku, menangi aku. Ikhwani wong roh aku tapi iman be aku. Keren gak? Ya keren, abu roh jenis kan, wah itu balak aku. Tapi tapi rasa yang goblok, yang terjemah terus. Sebetulnya ngaji gak apa-apa pakai terjemah, tapi kalau fatwa itu gak boleh. Fatwa itu beda dengan ngaji. Kalau jengkar ngaji ini, keliru. Saya tetap setuju ada orang bisa terjemah, kemudian mulai saya setuju. Tapi jangan fatwa. Kenapa? Lu fatwa itu ngeri, guys. Nah, ngaji-ngaji wae. Misalnya diterjemah. Quran petunjuk bagi mereka yang takwa, mereka yang mendirikan sholat misalnya. Orang paham sholat ya semuanya itu. Tapi gak usah fatwa. Sholat. Sholat itu madep Ka'bah. Tapi Allah itu gak diarah. Mulanya semadep ngulon. Itu ya keliru. Seakan-akan Allah ada yang kulon. Makanya keliru aliran itu. Kudu ngetan barang. Loh, itu mulai fatwa. Gloyor, you know. Itu sarap, itu coba no, itu. Utawa terus fatwa ngene Gus, sok detail. Madhep kabel kudu detail. Kudu simetris sesuai ya Umar Rasul Tib. Ya berarti wis sesat pisan. Masjid Madinah iku madhep kabel iku ya ora sinkron. Niku itu sekitar 8 derajat atau berapa? Enggak pas kabel. Masjid Madinah lho. Ora terima masjid Demak, masjid. Masjid Madinah kok sik ora sinkron ngene. Woi, aku di GPS di Yomaro Silkeblat podo atau tegak? Karena madep keblat itu tidak wajib ainnya. Jika jauh itu tidak wajib. Karena tempodok ini sholat yang bermadep mula. Mengulur nanti sholat ketemu orang goblok. Sholat yang masjid itu miring dewi. Liane kulon lurus dia ini rada miring alor. Mengulur aku beri saya sok pinter. Wong-wong itu seseraro ilmu. Keblat itu serapas. Jadi rada ngalor. Aku malah goblok minta lulas. Lah kok iso? Lah iya kan mau sing madhep kulon jare kowe rasa, nggih Gus rasa. Lah iya tapi kiku jumatan. Nek imame rasa kowe rasa pisan, blok goblok. Wong syarat sae Jumat kudu jamaah, imame barani rasa, liane rasa. Kowe kok sadhewe anu ketemu piran. Perkara wong kowe. Kuwi kok goblok ra bar-bar. Iya Gus. Lah iya kok goblok. Lah nek aku wis goblok ora sementing sah ora repot. Lainnya dia ini merasa sah perkara miring ngalor dewi. Ini sholat Jumat. Gimana apa sah dewi anak? Ini sholat Jumat saya ke 240 bareng. Mana jegeman khusus dewi anak jegeman. Gue kocok. Dan khusus gue dikontrol loh. Dikontrol. Jadi cocok kan sih. Ambil khusus kita cocok. Lama aja bodoh-bodoh. Paham ya, jadi mati kayak ulama ya sering gak apa-apa, tapi aja sering teman-teman. Sing penting mengkaji hukumnya. Mergo sing diwariskan ke Nabi itu hukumnya, napa? Aku kena SK bundut ninggal kitabuh. Fa'alaikum bi kita billah akhillu halalahu wa harimu haramahu. Aku kena SK bundut, kowe kudu nyegah nyekel Quran. Carane piye? Quran ngendikan halal kowe melok halal, haram muni haram. Tapi saya iki ora wong seneng ulama mate khaito. Tapi ra seneng sinau takrib. Mubisir li asrarihim al-fatihah. Takoki takrib gak popo ora ro. Itu ndak boleh kalau ahlul ilm gak boleh. Kecuali kesrabakat ahlul ilm. Segelem ra gelem ya mati kae. Kok nek ora iso alim ya kudu seneng, aja kok ora alim ora seneng. Urutane kok. Tapi nek iso kan milih garis depan. Daftar dadi wong alim. Wis daftar tok lah kok kan. Ngalim tenan wis angel. Ning daftar sene wae. Anggo verifikasi KPU ngono kok jancuk ya. Wa ing kutiba alim fa wa mungko tawi ikilah hukum iku mukara ono den tetepno fi syar'ina ing dalam syarat itu. Faman tasaddaqo bi fa wa kafaratul lah. Wa man disapane wong lam yahkum ora nggae keputusan sapa man dimaklan perkara anjala kan nurono sapa Allah fil qisas ing dalam qisas wa ghairi lan diani qisas fa ulai ka mungko te mungko man um ya malaika wa adzalimuna iku sing tole. Dene iki durian mengke kula wacana Bukhari tentang masalah ayat pamalam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dolimun sampai napa fasikun. Dan nanti saya mohon sekali itu didengar 100% ya, karena penyakit kita sampai begini kaconya itu dimulai dari gampang mengkafirkan. Dan selalu ayat favorit dalam mengkafirkan orang Islam adalah wa malam yakum bima anzalallahu. Makanya nanti saya jelaskan detail ayat itu untuk siapa, tersangkanya itu siapa, itu harus jelas. Dan kita sama-sama jadi orang mukmin kan milih jadi tidak tersangka. Jadi ini nanti terus ini kan dari ini kan paling ngaji dua pertemuan lagi wis recep. Aku seneng nampa raja masya Allah. Seperkara tenan gitu. Kowe enak karek nampa, kowe pengantuk-ngantuk ben nampa-nampa lah aku. Karena saya ini profesional kan. Saya tidak pernah ngaji enggak belajar. Artinya belajar itu bukan golek makna koyo wega, maksudnya itu perbandingan. Orang kaya munib, belajar kok gula munib. Bangunnya TK tapi. Bagaimana kalau dihargian?